Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini, malam ke-19 dari Jumadal Ula 1439 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk bisa kembali bermajlis menggali warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam rangka melanjutkan kajian kita dalam membahas ahadits as-sahihah an-nabawiyah dari kitab Umdatul Ahkam. Yang mana pada pertemuan terakhir walhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang berkaitan dengan al-janabah ataukah ghuslu al-janabah, masih di dalam kitab ut-taharah, dan insyaallah taala pada malam hari ini kita masuk ke dalam sebuah bab yang baru yang dikatakan oleh al-musannif al-imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi alaihi rahmatullah dengan babut tayammum, bab yang berkaitan dengan amalan tayammum. At-tayammum secara bahasa definisinya adalah al-qasdu, sesuatu yang dituju. Berfirman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang mulia dalam menjelaskan kepada kita tentang keadaan atau definisi at-tayammum ini secara lugatan, secara bahasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala aminal baital haram, wala amina al baita al haram, dan mereka tidak menuju, tidak memaksudkan dalam perjalanan-perjalanan mereka menuju al baital haram. Amina di sini adalah apa yang dikenal dengan at-tayammum lughatan, secara bahasa al-qasdu, menuju sesuatu atau sesuatu yang dituju, bisa dengan dua makna tersebut. Kemudian secara syariat atau secara istilah, makna dari at-tayammum ini adalah mashul wajhi wal yadaini minas sa'idit tayyibi badalan an taharatil ma'i inda ta'adzur isti'malihi. Mashu al-wajhi wal-yadaini minas sa'idit tayyibi, mengusap wajah dan kedua tangan, mengusap wajah dan kedua tangan, minas sa'idit tayyibi, dengan debu yang suci. Badalan an taharatil ma, yang mana ini merupakan pengganti dari bersucinya seseorang dengan menggunakan al-ma, dengan menggunakan air. Inda ta'adzuri isti'malihi, ketika seorang beruzur, memiliki halangan, tidak bisa menggunakan air tersebut. Maka ini ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah yang berkaitan dengan makna at-tayammum secara bahasa dan secara istilah. Dan tayammum ini merupakan kekhususan yang hanya dimiliki oleh umat Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan umat terakhir yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Tidak dimiliki oleh umat Nabi Nuh, tidak dimiliki oleh umat Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang selainnya dari anbiya war rusul sebelum Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ini merupakan sebuah fadilah, sebuah keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Muhammadiyah. Dalam rangka rahmatan biha, karena Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada umat ini. Oleh karenanya dijelaskan di dalam sebuah riwayat yang sahihah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dengan bangga, antumul akhiruna, kalian adalah orang-orang yang terakhir diciptakan di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalian adalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afwan, akan tetapi kalian adalah al-awwalu, orang-orang yang pertama. Maksudnya yang pertama apa? Masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, rombongan pertama yang akan masuk ke dalam jannah Allah adalah umat Muhammadiyah. Jadi walaupun mereka umat terakhir sebagai penutup dari umat-umat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala utus, akan tetapi mereka adalah umat rombongan yang pertama akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan oleh Al-Syeikh Zaid bin Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali hafidhahullah wara'ah dalam mengomentari ucapan Al-Musannif Babut Tayammum, berkata Al-Syeikh Zaid alaihi rahmatullah wa huwa thabitun bil kitabi wa sunnatil mutawatirati wal ijma'. Yang berkaitan dengan tayamum ini, thabit bil kitab, telah diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnah yang mutawatirah. Bukan hanya sekedar 1-2 hadis, 3-4 hadis, lah, mutawatirah. Artinya banyak sekali yang meriwayatkan dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tayamum ini. Wal ijma' dan ijma' dari kalangan para ulama, begitu pula ijma' dari kaum muslimin yang hidup di muka bumi ini, umat Muhammadiyah ini, meyakini bahwasanya tayamum merupakan syariat yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa badalun an taharatil ma'. Kemudian beliau memberikan isyarat bahwasanya tayamum ini adalah pengganti dari air yang mensucikan. Sebagaimana air bisa mensucikan dengan wudu yang kita kerjakan, maka begitu pula debu yang suci tersebut bisa mensucikan, mengangkat hadatsul akbar ataupun hadatsul asghar ataupun al akbar. Dua jenis hadats, baik yang kecil maupun yang besar, bisa diangkat dengan adanya at-tayammum. Insyaallah taala akan kita bahas dalam hadis-hadis yang akan datang dalam Umdatul Ahkam ini. Kita masuk ke dalam hadis yang pertama, al-hadithul awal. Hadis yang pertama, berkata al-musannif alaihi rahmatullah an Imrana ibni Husain radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qawmi faqal ya fulan ma man'aka an tusalli fil qawmi فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فإنه يكفيك. Hadis yang sahih yang datang dalam as-sahihain. An Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Imran ibn Husain. Imran ibn Husain memiliki nama lengkap Imran ibn Husain ibn Ubaid al-Khuza'i radhiyallahu ta'ala anhu. Imran ibn Husain bisat, bukan bisin, bukan Husain, Husain. Imran ibn Husain ibn Ubaid al-Khuza'i radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau masuk ke dalam Islam, mengikrarkan keimanannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Amu Khaybar. Pada Amu Khaybar, tahun adanya peperangan Khaybar. Dan beliau merupakan fuqaha as-sahabah, di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang faqih, yang memiliki keutamaan yang luar biasa banyaknya, kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh Imran ibn Husain. Di antara keutamaan yang dimiliki oleh beliau adalah tatkala beliau diutus oleh Umar ibn Khattab sebagai khalifah, sebagai pemimpin di negara Basrah untuk mengajarkan al-Islam dan mengkondisikan keadaan kaum muslimin yang berada di Al-Basrah tersebut. Intinya beliau diperintahkan oleh Umar ibn Khattab untuk mendidik bagaimana ahlul Basrah, penduduk yang berada di negara atau kota Basrah tersebut, bisa mengenal lebih dalam al-Islam, bisa mengenal lebih dalam agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wakil yang ada, alhamdulillah, yang kita lihat dari sejarah yang terjadi di kota Basrah, mereka ahlul Basrah setelah didatangi oleh Imran ibn Husain mendapatkan nurun, mendapatkan cahaya ilmu yang luar biasa dari diutusnya Imran ibn Husain ke tempat tersebut. Imran ibn Husain wafat pada tahun ke-52 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhu di tempat diutusnya beliau, yaitu di kota Basrah tersebut. Ini biografi singkat dari Imran ibn Husain. Beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan. Suatu hari pernah melihat seseorang mu'tazilan yang menyendiri. Lam yusalli fil qaumi. Tidak melaksanakan salat berjamaah bersama makmum yang lainnya. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada orang tersebut, "Ya fulan, wahai si fulan." Kenapa Nabi alaihi salatu wasallam memanggil dia dengan fulan? Karena beliau alaihi salatu wasallam belum mengetahui siapa namanya. Ya, insyaallah taala Al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah akan menjelaskan siapa nama sahabat tersebut. "Ya fulan, ma mana'aka an tusalli fil qaum? Apa yang menghalangimu untuk salat berjamaah bersama kami?" Faqal, maka dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, asabatni janabah." Wahai Rasulullah, aku mengalami ihtilam. Aku mengalami mandi basah, aku mengalami mimpi basah. Artinya beliau junub. "Walama," dan aku tidak mendapati air untuk mengangkat hadas besar ini, mengangkat al-janabah tersebut. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab iskal, menjawab masalah yang ada pada orang tersebut, "Alaika bisu'id." Kalau tidak ada air, kamu boleh menggunakan debu yang suci untuk mengangkat hadas besar tersebut, mengangkat al-janabah tersebut. "Fa innahu yakfi," karena itu sungguh mencukupimu. Artinya mencukupi di sini adalah bisa menggantikan posisi air yang mensucikan yang biasanya dia lakukan dengan ghuslu al-janabah, mandi junub, bisa digantikan dengan menggunakan debu yang suci. Di dalam awal hadis ini disebutkan oleh Imran ibn Husain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang menyendiri. Ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam beliaulah yang menjadi imam dalam sebuah perjalanan, dalam as-safar. Yang ketika itu yang dilakukan adalah salatul fajri, salat fajr secara berjamaah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kebiasaan beliau tatkala melakukan satu perjalanan singgah di satu tempat, dan kondisi Mamlakah Al-Arabiyah khususnya sekitar Al-Madinah wa Mekkah jarang ada bangunan-bangunan. Maka tatkala ada seseorang yang i'tizal, seorang yang menyendiri, tidak ikut salat, langsung terlihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kebiasaan beliau ketika melaksanakan salat dan selesai dari taslimatain, dua salam ke kanan dan kiri, beliau menghadap ke makmum. Dan itu adalah sunnah untuk para imam, as-salawat al-maktubah, untuk menghadap ke hadapan makmum. Dan ketika menghadap ke hadapan makmum tersebut, beliau melihat seorang yang tidak sholat berjamaah tersebut. Maka ketika ditanyakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, dia menjawab, asabatni janabah. Aku memiliki hadatsul akbar, yaitu aku dalam keadaan al-junub. Kemudian tatkala orang tersebut ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi, atau sebelumnya kita sebutkan apa yang datang dari al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, yang menyebutkan siapa nama seorang sahabat yang tidak melakukan sholat berjamaah karena hadatsul akbar yang ada pada dirinya, yang melekat pada dirinya. Beliau bernama Khallad ibn Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu. Khallad ibn Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar bahwasanya beliau adalah seorang sahabi yang pernah mengikuti Syahida Badran, yang pernah mengikuti peperangan Badar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat beliau alaihi salatu wasallam melakukan safar, Khallad ibn Rafi' radhiyallahu taala anhu bersama dengan rombongan Nabi alaihi salatu wasallam. Semua rombongan beliau alaihi salatu wasallam salat berjamaah, salatul fajr, dan beliau mu'tazilan, menyendiri di belakang. Kenapa tidak salat? Karena aku mengalami al-junub. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada dia, kalau tidak ada air, maka cukup bagimu menggantinya dengan at-tayammum. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, keadaan kota Al-Makkah dan Al-Madinah ketika itu adalah pada musim kemarau yang sangat panjang. Jadi tatkala Khallad ibn Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan lama, tidak ada air, ada beberapa kemungkinan di sana. Kemungkinan yang pertama yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya adalah air yang terbatas, dipakai oleh 1, 2, 3 sampai habis air tersebut. Akhirnya Khallad ibn Rafi' tidak mendapati bahagian dari air yang digunakan untuk bersuci. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, keadaan yang kemarau pada saat itu mengharuskan beberapa sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya bertayamum. Mereka telah mengetahui syariat tayamum ini. Akan tetapi tidak dilakukan hal ini oleh Khallad ibn Rafi' karena yang ada pada diri beliau berupa hadas adalah hadatsul akbar. Kalau keadaan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya mungkin hanya hadatsul asghar, hanya buang air kecil, hanya buang air besar, atau hanya buang angin dan yang semisalnya dari hadas al-asghar, a'azzakumullah. Maka ketika beliau memiliki hadatsul akbar, belum sampai ilmu bahwasanya tayamum pun bisa mengangkat hadas yang besar. Akhirnya karena belum ada ilmu yang dimiliki oleh Khallad ibn Rafi', akhirnya beliau lebih memilih untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak beliau ketahui. Maka di sini ada sebuah faedah yang penting, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu sebelum kita berucap dan sebelum kita beramal. Sebelum mengerjakan sesuatu, sebelum melakukan amalan-amalan yang ada, hendaknya kita berilmu dulu. Tanyakan dulu apakah ada dalilnya, apakah ada hadisnya yang berkaitan dengan hal-hal yang akan kita lakukan tersebut. Maka pada saat musim kemarau itu, sebahagian besar dari rombongan yang melakukan perjalanan, melakukan safar bersama Nabi SAW merasa kehausan. Yang akhirnya mereka pada mengeluh kepada Rasul SAW karena keadaan al-atosh tersebut, kehausan tadi. Akhirnya Nabi SAW meminta untuk seseorang datang dengan satu gelas air, yang air pertama diminum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau dengan keberkahan yang ada di sisinya alaihi salatu wasallam membagikan air tersebut kepada seluruh rombongan safar yang ada, seluruh musafirin. Dan walhamdulillah, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, seluruh musafirin yang berangkat bersama Nabi alaihi salatu wasalam mendapati air tersebut, dan mereka bisa menghilangkan dahaga yang ada di sisi mereka. Yang akhir yang mendapati air tersebut, orang terakhir yang minum air tersebut adalah Khalad ibn Rafi', karena beliau selesai dari salatul fajr paling terakhir, karena tidak mengikuti berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ketika gelas ini sampai kepada Khalad ibn Rafi', beliau mengatakan, "Idhab fa afrighu alaik." Minumlah sampai habis air tersebut. Maka hadis ini adalah hadis yang bisa kita ambil banyak faedah, banyak kesimpulan-kesimpulan syariat Islam yang indah ini dari hadis ini. Di antaranya adalah bahwasanya as-safar, ketika seorang melakukan perjalanan jauh, tidaklah menggugurkan kewajiban untuk melaksanakan sholat berjamaah. Karena keadaan Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan safar pun beliau tetap melaksanakan sholatul fajr secara berjamaah. Bahkan beliau menanyakan kenapa ada salah seorang sahabat yang tidak ikut berjamaah. Artinya syariat sholatul jamaah tetap berlaku untuk seorang yang mukim, begitu pula seorang yang musafir. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, pertanyaan yang diajukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khalad ibn Rafi' merupakan sebuah adabur rafi'ah, adab yang tinggi, yang merupakan tuntunan bagi kita umat Muhammadiyah agar tidak cepat bersu'udzon kepada orang lain, memberikan banyak uzur kepada orang lain. Jangan langsung dihukumi, jangan langsung ditahkim. Oh, si fulan ini malas sekali sholat berjamaah. Lah, Nabi alaihi salatu wasallam menanyakan dengan penuh adab, dengan penuh sopan santun, kenapa engkau tidak melakukan sholat berjamaah bersama kami? Barangkali dia memiliki uzur-uzur. Dan benar, ternyata dia memiliki uzur. Dia sedang dalam keadaan junub dan tidak tahu bagaimana cara mengangkat hadas besar tersebut, karena tidak ada air di sekitarnya. Tidak ada yang digunakan untuk mengangkat hadas al-akbar, karena belum mengetahui tayamum bisa mengangkat hadatsul akbar yang ada di sisi beliau. Oleh karenanya disebutkan oleh sebagian para ulama, bertanya kepada sesuatu yang kita anggap bahwasanya itu adalah sesuatu yang menyelisihi syariat, merupakan sesuatu yang masyru'. Bertanya kepada seseorang yang mungkin dia dalam pandangan kita menyelisihi syariat adalah sesuatu yang masyru', yang disyariatkan. La'alla lahu uzur wa anta talumu, kata sebahagian masyayikh kita. Kemungkinan dia memiliki uzur, akan tetapi engkau lebih dulu mencela dia karena tidak didahului dengan sebuah pertanyaan. Maka pertanyaan istifsar itu adalah satu hal yang muhim, satu hal yang sangat penting untuk menutup celah-celah syaitan. Karena syaitan adalah makhluk yang sangat bersemangat untuk memecah belah barisan dan kesatuan kaum muslimin. Maka dengan kita menanyakan uzur kepada saudara-saudara kita ketika kita bersu'udzon kepada dia, ini merupakan sesuatu yang menutup pintu syaitan untuk menggugurkan ukhuwah Islamiyah yang ada di tengah-tengah al-muslimin. Kemudian faedah yang berikutnya adalah syahid dari hadis ini, yaitu diperbolehkannya seorang bertayamum ketika tidak menemukan air. Dan tayamum tersebut adalah sesuatu amalan yang bisa mengangkat dua hadas, hadatsul akbar, begitu pula al hadas al aswar. Kemudian faedah yang berikutnya, faedah yang keempat, bahwasanya at-tayamum ini cukup untuk menggantikan air dalam beberapa keadaan. Seperti di sini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan fa innahu yakfik, karena dengan tayamum itu sudah cukup. Tanpa perlu mencari air ke daerah-daerah yang lain, ke kampung-kampung yang lain. Maka keadaan ini adalah sesuatu rukhsah, keringanan yang dimiliki oleh umat Muhammadiyah ketika mereka tidak mendapati air. Dan ada di sana beberapa sebab untuk seseorang disyariatkan bertayamum. Seperti di sini keadaan sahabat Khalad ibn Rafi' tidak memiliki air di sekitarnya. Ada sebab lain. Misalkan seorang yang sakit, ketika dia menyentuh air maka sakitnya akan bertambah parah. Maka keadaan ini pun boleh seorang bertayamum, dipersilahkan. Ada air, melimpah air, berember-ember air di hadapannya, tapi akan memudaratkan dia. Maka ini pun boleh untuk dia melakukan at-tayamum. Jadi tidak semata-mata tidak adanya air baru boleh bertayamum. La. Ketika ada air pun boleh beberapa keadaan seorang disyariatkan untuk berat-tayamum. Kemudian faedah yang berikutnya adalah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya anna man tayammama li'adamil ma, barang siapa yang bertayamum karena tidak adanya air. Jadi bertayamum seperti yang ana isyaratkan tadi ada beberapa sebab. Sebab yang pertama karena tidak ada air, sebab yang kedua karena tidak mampu menggunakan air, dan sebab-sebab yang lainnya masih ada beberapa. Kalau dengan sebab yang pertama, seorang bertayamum li'adamil ma, karena tidak adanya air, berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin, thumma wajadahu wajaba alaihi tatahhur bihi. Dia sudah bertayamum untuk melakukan salatul fajr berjamaah seperti yang dilakukan oleh Khalad ibn Rafi. Thumma wajadahu. Kemudian setelah dia selesai salat dan menuju perjalanan ke kampung halamannya, ke daerah asalnya, dia mendapati air. Maka dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, faqihul asr, wajaba alaihi tatahhur bihi. Wajib untuk dia mengangkat hadatsul akbarnya dengan air. Wajib untuk dia mengangkat hadatsul akbarnya dengan air. Fa idza kana al-insanu musafiran matalan, jika seseorang dalam keadaan musafir, wa asabathu janabah, dan dia mengalami junub, walam yajidil ma, dan tidak menemui air, tidak mendapati air di kanan dan kirinya seperti keadaan Khalad ibn Rafi', maka kata beliau fatayammam, maka silahkan dia bertayamum. Thumma idza wasala al-balad, kemudian jika dia sampai ke daerah asalnya, aw wajidal ma qabla wusulihi, atau dalam perjalanan menuju tempat asalnya, menuju kampung halamannya, di tengah-tengah perjalanan tersebut dia mendapati air, maka kata beliau wajib alaihi ayyaghtasil, wajib bagi dia untuk mandi. Wajib bagi dia untuk mandi. Lantas apa hukum salat al-fajr yang dia tunaikan dengan menggunakan debu yang suci dengan tayamum? Sah. Sudah selesai. Sebuah amalan yang sudah lewat, maka tidak perlu dipertanyakan lagi. Makbul insyaallah taala, akan diterima di sisi Allah jalla wa ala selama dia ikhlas dan selama dia mutabaah. Adapun untuk dia melakukan sholat duhur berikutnya, sholat berikutnya itu sholat ad-duhur, maka dia wajib untuk mandi. Tidak boleh dia bertayamum lagi untuk sholat ad-duhur, karena air sudah ada di kanan dan kirinya, sudah melimpah. Maka itu yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian faedah yang terakhir yang disebutkan oleh beliau adalah inayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi, perhatian yang dimiliki oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tuntunan kita yang terbaik, panutan kita yang maha sempurna, yang Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mengikuti apapun yang keluar dari lisan beliau, apapun yang beliau alaihi salatu wasallam lakukan, apapun yang beliau alaihi salatu wasallam syariatkan. Di antara sifat yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah al-inayah bi ashabihi, perhatian dengan sahabat-sahabat beliau. Terlihat tatkala beliau menanyakan keadaan Khalad ibn Rafi' yang menyendiri tidak melakukan salatul fajr secara berjamaah. Kemudian kita masuk ke dalam hadis yang kedua yang dijelaskan oleh al-musannif alaihi rahmatullah an Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir ibn Amir maula bani Makhzum. Ammar ibn Yasir ibn Amir maula bani Makhzum, beliau adalah seorang yang telah mengikrarkan keislamannya dalam waktu yang cukup lama. Dan beliau adalah seorang yang disiksa oleh orang-orang musyrikin karena keislaman yang dimiliki oleh beliau. Bahkan ayah beliau yang bernama Yasir, begitu pula istri beliau dan anak-anak beliau, sempat diazab dengan azab yang pedih oleh orang-orang musyrikin. Bahkan Nabi SAW tatkala melihat mereka sedang diazab di kota Mekah, karena Ammar ibn Yasir mukim di kota Mekah bersama Nabi SAW sebelum beliau berhijrah, maka tatkala beliau SAW melihat keluarga dari Yasir, yaitu ayah dari Ammar, disiksa oleh musyrikin dengan siksaan yang luar biasa pedihnya, dan mereka tetap berada, tetap istiqamah di dalam al-Islam, tidak sama sekali mengeluarkan kalimat kekufuran, keluar dari Islam, tidak murtad, maka Nabi SAW mengatakan, sabran, sabran ya ala Yasir. Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir. Fa inna maw'idakumul jannah. Karena tempat kalian telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di syurganya. Ini bushra ajilah, kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak awal. Ketika mendapatkan azab tersebut, Nabi alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki kudrah untuk menghalangi musyrikin yang ketika itu memiliki jumlah yang cukup banyak dan menyiksa keluarga Yasir. Yasir disiksa, istrinya disiksa, anak-anaknya disiksa, sampai Ammar saja yang telah disiksa berhasil untuk kabur dan selamat dari siksaan orang-orang musyrikin, sementara sisa dari keluarganya, ayahnya, istrinya dan anak-anaknya semuanya wafat dalam keadaan disiksa dan masih dalam keadaan istiqamah berislam dengan agama Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan mereka adalah orang-orang yang telah dijamin oleh Nabi alaihissalatu wassalam sebagai ahlul jannah. Mengingatkan kepada kita dengan sebuah hadis yang sahih dari Nabi alaihissalatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan pada diri seseorang, pada diri dia, maka Allah azza wa jalla akan mencoba memberikan musibah kepada mereka, memberikan musibah kepada dia, yang artinya musibah tersebut tidak menjadi sesuatu yang akan mendatangkan kejelekan, kejelekan dan kejelekan. Belum tentu, bisa jadi sesuatu yang jelek tersebut adalah berbuah manis, kalau bukan di dunia, kelak di syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu adalah seseorang yang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dalam semua peperangan yang dilakukan oleh beliau, dan beliau terbunuh sebagai syahid pada pasukan Ali ibn Abi Thalib dalam peperangan Siffin, yang beliau itu wafat pada tahun ke-37 Hijriah. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah, an Ammar ibn Yasirin radhiyallahu ta'ala anhuma qal, ba'athani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Aku pernah diutus oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam satu keperluan, satu hajah. Fa'ajnabtu. Kemudian dalam perjalanan menuju apa yang disuruh oleh Nabi alaihi salatu wasallam, apa yang diperintahkan oleh beliau alaihi salatu wasallam, aku dalam keadaan junub. Falam ajidil ma, dan aku tidak mendapati air untuk bersuci. Fatamarragtu fis sa'idi kama tamarragu ad-dabbah. Maka aku pun berguling-guling di atas tanah sebagaimana seorang hewan, sebagaimana seekor hewan yang berguling-guling di atas tanah tersebut. Artinya beliau membolak-balikkan badannya seakan-akan menggantikan ghuslul janabah dengan air, digantikan dengan adanya as-sa'id ataukah debu. Tsumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah aku melakukan hal tersebut, aku mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam. Fadzakartu dzalika lahu. Kemudian aku menceritakan apa yang terjadi padaku tersebut. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innama yakfika an taqula biyadayka hakadha. Sesungguhnya wahai Ammar ibn Yasir, cukup bagimu untuk meletakkan tanganmu seperti ini. Summa daraba biyadayhi al-ardha darbatan wahidah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan secara langsung kepada Ammar ibn Yasir bagaimana cara seorang bertayamum. Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang naik ke atas. Apakah boleh bertayamum dengan menempelkan tangan ke dinding rumah atau harus dengan tanah? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana tata cara bertayamum jika kita sakit dalam kondisi di kamar yang tidak memungkinkan melakukan wudu? Tata cara tayamum kita akan bahas pada hadis yang kedua ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menjelaskan kepada Ammar ibn Yasir dengan ucapan terlebih dahulu, innama yakfika an taqula biyadayka hakadha. Cukup bagimu untuk meletakkan tanganmu seperti ini. Kemudian Nabi alaihi wasallam memberikan praktek secara langsung kepada Ammar ibn Yasir. Daraba biyadayhi al-ardha darbatan wahidah. Nabi alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya di atas tanah. Satu kali menepukkan tangannya di atas tanah. Menepukkan, meletakkan dengan bahasa yang bebas. Al-muhim mengambil debu yang suci. Kemudian kata beliau, "Tsumma masaha asy-syimala 'ala al-yamini." Kemudian Nabi alaihi wasallam mengusap tangan kanan dengan tangan kiri. Mengusap tangan kanan dengan tangan kiri. Wa dhahiru kaffaihi wa wajhahu. Setelah mengusap tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian dibalik, begitu pula di bahagian punggung tangan dan bahagian depan dari tangan tersebut. Artinya semua tangan ini di masah dengan tanah, dengan debu yang suci, diusap dengan debu yang suci. Dari tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian tangan kanan ke punggung tangan kiri, kemudian di bahagian depannya, dan setelah itu kata Ammar ibn Yasir, wa wajhah, dan beliau alaihissalatu wassalam mengusap debu yang suci tersebut di wajah beliau alaihissalatu wassalam yang mulia. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil faedah tata cara at-tayammum, yaitu cukup dengan menepukkan dua tangan kita di sebuah tempat, apakah itu tanah dan yang semisalnya, kemudian kita menjadikan tangan kita mengusap dengan sempurna hanya sampai ke bahagian pergelangan, tidak perlu sampai ke siku, yang insyaallah taala akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Ada di sana khilaf yang terjadi di kalangan para fuqaha. Kemudian setelah menyelesaikan tangan sampai pergelangan, dua-duanya, punggung tangan dan bagian depan tangan, setelah itu Nabi alaihissalatu wassalam mempraktekkan dengan mengusap bahagian wajah beliau alaihissalatu wassalam. Jadi hanya dua anggota tubuh yang perlu diberikan atau diusap dengan debu yang suci tersebut, yaitu bahagian kedua tangan sampai ke pergelangan dan wajah, cukup. Yang mana yang duluan, bahagian tangan atau wajah duluan? Ini berkaitan dengan khilaf yang terjadi di kalangan para fuqaha, yang sepertinya tidak cukup waktu untuk kita membahas, yang insyaallah ta'ala akan kita jelaskan secara rinci pada pertemuan yang berikutnya biiznillahi ta'ala. Sisa waktu yang ada mungkin untuk menjawab beberapa pertanyaan yang naik. Begitulah keadaan seorang talabatul ilm, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah. Ilmu itu diambil sedikit demi sedikit, gak bisa langsung. Kalau langsung kita ambil ilmu, banyak kita ambil, perginya juga banyak. Kalau sedikit-sedikit kita ambil, insyaallah ta'ala akan lebih melekat biiznillahi ta'ala. Dan diantara nasihat dari al-imam asy-syafi'i alaihi rahmatullah kepada para talabatul ilm, kepada antum semua, adalah tatkala ilmu itu dituntut dengan tuluz zaman, waktu yang lama. Gak bisa sebulan orang jadi alim, dua bulan orang jadi alim, setahun orang jadi alim, tidak bisa. Harus dengan proses bertahap, at-tadarruj, pelan-pelan. Satu tangga masuk ke tangga kedua, ke tangga ketiga, dan begitu yang seterusnya. Ada beberapa pertanyaan yang naik. Yang pertama tadi yang Anda isyaratkan, Apakah boleh bertayamum dengan menempelkan tangan ke dinding rumah kita atau harus di tanah? Tidak harus di tanah. Insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya akan kita jelaskan makna as-sa'id at-thayyib. Apakah makna as-sa'id at-thayyib itu debu yang kita lihat berterbangan ketika kita menyapu halaman, misalkan debu itulah yang dimaukan ataukah bukan? Karena kalau debu itu yang dimaukan, itu bukan menjadikan maslahah bagi kita, bahkan kebalikannya menjadikan madarrah. Karena orang tidak akan bisa, atau sebahagian orang tidak bisa menghirup debu yang kotor tersebut. Dia mungkin akan bersin-bersin dan yang semisalnya akan memudaratkan dia. Dan syariat Islam tidak akan mungkin datang dengan kemudaratan. Syariat Islam datang dengan kemaslahatan. Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Perhatikan baik-baik apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, as-sa'id at-thayyib, debu yang suci. Jadi bukan debu yang kotor. Jadi untuk menjawab pertanyaan secara global terlebih dahulu, apakah boleh bertayamum dengan menempelkan tangan ke dinding? Boleh. Atau harus di tanah? Tidak harus di tanah. Yang kedua, bagaimana tata cara bertayamum jika kita sakit dalam kondisi di kamar yang tidak memungkinkan untuk melakukan wudu? Dipersilahkan bertayamum di ranjang, di bantal, guling, sekitar kanan kiri kalau tidak bisa berdiri, atau di dinding kalau dia bisa berdiri. Nanti insyaallah taala akan kita jelaskan as-sa'id at-thayyib yang dimaksudkan. Afwan, bagaimana bila kita di atas pesawat dan tidak ada air dan tidak ditemukan debu? Pasti ditemukan debu dimanapun Anda berada. Di kursi pesawat itu ada sa'id at-thayyib. Silahkan mengambil debu dari kursi pesawat tadi. Saya memilih pertanyaan yang ada hubungannya dengan ad-dars, dengan pelajaran. Sudah habis, sisanya berkaitan dengan fitnah-fitnah ad-dunia, lafad-lafad al-mu'adzin, yang insyaAllah ta'ala akan kita bahas pada waktunya sendiri. Kita berada di kitab ut-taharah dan pada bab at-tayammum. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.